Karena kebaikan Tuhan. Amin. Bagimu pujian. Thank you. bless you all. Beri tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus.